Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أخوات أعزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله malam hari ini tanggal 13 Rabiul Tsani 1442 Hijriah atau tanggal 28 November 2020, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhul Manzum Al-Baikuniyah yang diberikan penjelasan Mandubah Baikuniyah oleh Syekh Seminar, dan kita sudah sampai di halaman 35 PDF-nya, yaitu di pembahasan tentang syarat-syarat hadis sahih. Dan kita sampai pada ru'ah al-mur'ah. Namun sebelum mur'ah, kita ingin adanya apa? Adanya rabit baina dars al-madi wal hadir. Apa syarat-syarat hadis itu sahih? Pertama adalah ittisalus sanad, satu sanad, sambung sanadnya, dan ayyakuna saliman min syutut, selamat dari syutut, selamat dari syad, kemudian ayyakuna saliman min al-illatil qadihah, dan selamat cacat yang fatal, dan apa? Ya. Ayyakuna min apa? Suatil adl kul. Perawinya itu adalah perawi yang adil. Sekarang kita masuk pada al-muru'ah. Mana kemarin kita bahas tentang amma al-muru'atu faqala ahlul ilmi fi ta'rifiha huwa an yaf'al ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu wa yada'u ma yudannisuhu wa yashinuhu. Jadi, kaitannya dengan al-muru'ah. Apa? Al-muru'ah. Di al-muru'ah sendiri antum harus fahami al-muru'ah. Kalau misalnya antum bisa lihat al-muru'ah itu apa? Al-muru'ah itu ya. Itu adalah kalau misalnya disebutin sopan santun atau sifat yang dimiliki oleh manusia dalam mengaplikasikan akhlak yang terpuji, menjauhkan akhlak yang tercela, ya, sehingga dia itu senantiasa terhormat, seperti itu. Itu muru'ah. Paham saya misi? Jadi kalau misalnya termasuk muru'ah, misalnya antum menghadiri kajian ilmu, kemudian antum datang dengan pakaian kaos singlet, kemudian pakai celana jeans belel, ini nggak masuk muru'ah, tidak termasuk sopan santun dari para penuntut ilmu, karena orang yang menuntut ilmu syar'i tidak mungkin ya itu memakai baju-baju seperti itu. Artinya apa? Antum main tenis tapi ngaji dulu, atau bahkan antum mengajar kajian ilmu syar'i dengan pakai baju tenis, nggak bisa. Tapi Ustaz, ini nggak bisa, tetap nggak bisa, itu muru'ah namanya. Ya, faqala ahlul ilmi fi ta'rifiha, maka ahlul ilmi dalam mendefinisikannya adalah huwa an yaf'ala ma yujammaluhu, itu orang itu melakukan suatu ya ma yujammiluhu, yang bisa mempercantik, wa yuzayyinuhu, dan menghiasi perbuatan tersebut, wa yada'u, dan meninggalkan, ma yudanisuhu, apa yang kemudian menyebabkan ya orang itu menjadi, wa yashinuhu, anggapnya tercela, anggapnya kurang pantas. Paham sini? Jadi an yaf'ala ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu wa yada'u ma yutannisu wa yashin. Jadi melakukan perbuatan apa yang perbagus, perelok, menghiasi perbuatan itu, kemudian wayada'u, dan meninggalkan, ma yudannisuhu, apa yang mengotori, mencemari, wayashinuhu, apa yang bisa menjadikan itu mempermalukan kerjaan yang membalas. Alhamdulillah. Ay, annal muru'ata hiya an yasta'mila ma yujammiluhu amama an-nas wa yuzayyinuhu wa yamdahuhu alayhi wa an yatruka ma yudannisuhu wa yashinuhu 'inda an-nas kama law fa'ala al-insanu shay'an amama al-mustama' amama al-mustama'i wa hadha al-fi'lu mukhalifun lima alaihi an-nas fa idza ra'au dhalika al-fi'la adu ya fi'lan qabihan la yaf'aluhu illa aradilu an-nas wal munhattu al-tafula. Wah. Sekali lagi. Ay, anna al-muru'ata, muru'ah itu adalah hiya an yasta'mila ma yujammiluhu amaman nas. Itu seorang itu melakukan suatu pekerjaan, perbuatan, ma yujammiluhu amanan nas. Apa yang dia itu memperbagus di hadapan manusia. Wa yuzayyinuhu, dan mempercantiknya, menghiasinya. Wa yamdahuhu alaihi, dan orang pun memujinya. Memuji atas perbuatan tersebut. Kayak misalnya antum ketika misalnya wah, menuntut ilmu syar'i, harusnya antum itu lelek gitu, tidur. Nah, itu juga mesti siapa? Kena semprot. Kena semprotnya seseorang di hadapan manusia itu artinya apa? Muru'ahnya jatuh. Ya, jelas-jelas dia tuh duduk di hadapan ustadznya, kiainya, mendelik gini. Tahu-tahu mak tekluk. Ya kan? Nah, itu juga muru'ahnya jatuh. Nah, ini contoh muru'ah sih. Wa an yatruka ma yudannisuhu wa yashinuhu 'indan nas. Dan dia meninggalkan apa yang bisa mengotori, mencemari atau mempermalukan dia di hadapan manusia. Seperti tadi. Ya. Misalnya, taruhlah dia ke masjid pakainya baju piyama misalnya. Kolornya motrok-motrok misalnya. Ini ketika misalnya ruku lelet ya, kelihatan awal-awal pantatnya kelihatan, naudzubillah. Apalagi ketika sujud, naudzubillah lagi. Ini juga termasuk muru'ahnya enggak ada. Muru'ahnya enggak ada. Kama law fa'ala al-insan syai'an amama al-mustama' wa hadzal fi'lu khalifun lima 'alaihi an-nas. Apalagi ketika seorang itu melakukannya di hadapan masyarakatnya dia. Ya, di hadapan masyarakat ini. Dan ini adalah perbuatan yang menyelisihi apa yang biasa, ya, apa yang dianggap biasa oleh orang-orang. Paham saya di situ? Artinya adatnya di situ enggak biasanya. Fa idza ra'au dzalikal fi'la aduhu fi'lan qabihan. Jadi kalau misalnya mereka orang-orang itu melihat yang demikian, perbuatan tersebut itu dianggap suatu perbuatan yang jelek, qabih. La yaf'aluhu illa aradil an-nas. Dan ini tidak dilakukan kecuali illa aradil an-nas, kecuali orang-orang yang kualitasnya rendah. Artinya apa? Tidak punya malu. Tidak punya malu. Wa ya. Nahatuna as-siflati. Itu dia menjatuhkan harga dirinya. Apa? Jadi kalau misalnya dia itu melakukan sesuatu yang menurut kebanyakan masyarakat di situ bukan bagian dari adab sopan santun. Orang itu harusnya makan tangan kanan, dia makan tangan kiri. Itu kalau adatnya kuat, kebiasaan kuat, atau bahkan di situ bukan masalah adat tapi kaitannya dengan amalan syar'i. Amalan syar'i ternyata dia itu menyelisih masih di karena qulu, lalu kita katakan inna hadza laisa bi'adlin, yang demikian ini bukan adil. Padzalika li'annahu, karena yang demikian itu li'anna ru'atahu, anna ru'atahu, li'annahu, kalau di tapi yang ada لأن امرأته لم تستقيم لم تستقيم ini belum lurus. Adab sopan satunya belum lurus. Lam tastaqim. Wa bi fi'lihi hadha qala fa ma 'alayhi an-nasu fa saqatat ra'atuhu. Dan apa yang dia lakukan ini menyelisih apa yang ada menurut timbangan orang-orang saat itu. Penilaian orang-orang saat itu, maka fa saqatat ra'atuhu. Adab sopan satunya jatuh. Kayak misalnya apa? Ini yang dilakukan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah ketika melihat seorang perawi hadis, itu kerjaannya itu dusta atau mencela dengan anak kecil kasar, itu nggak diambil. Dengan anak yatim mengkardi, sholatnya ngaco dan yang tidak diambil. Sehingga di situ apa? Ini termasuk dengan muru'ah. Kenapa kita itu memperbicarakan muru'ah? Tanya kepada. Apa kaitannya dengan pembahasan kita di arah menduk? Rojaan nih mas. Apa alasan? Kenapa kita membahas muru'ah? Rik. Kenapa Rik? Kenapa kita membahas muru'ah? Hah? Wah, tidak muru'ah itu namanya. Set. Itu bagian dari pengertian jelas. Apa? Pengertian adil itu apa? Koma. Koma tudin. Apa? Komahnya agamanya ya, dan muru'ahnya. Kayaknya kita membahas tentang muru'ah. Kalau di sana muru'ahnya antum kayak gini harus tangan kiri kasih dengan alami kok tak muru'ah itu sering di tegur oleh Abdul Bari Habibullah ya walad al bin kan si itu tangan kiri pakai tangan kanan amin ya misalul al-an pemisalannya sekarang adalah law anna rajulan kharaja fi baladina hada ba'da dhuhr ba'da dhuhri wa ma hul ghada ala sahnin lahu ala sahnin wa sara yamshi fil aswaqi wa ya'kulu amama an-nasi suqi la saqatat muru'atuhu min a'yunin nas wa la sara mahallan lisuhriyati wal intiqadi lil jami' Contoh saya sekarang adalah kalau ada seorang laki-laki kharaja fi biladina hadha ba'da dhuhr itu keluar dari negeri kita ini setelah dhuhr bersama dia ada qada ada makan siang ala sahnin lah yang ada di piring yang dia punya وصار يمشي في الأسواق yaitu jalan-jalan di pasar wa ya'kulu amanan nas ya dan dia itu makan di hadapan manusia fisuq yaitu di pasar la saqatat muratuhu min ayunin nas maka dia akan jatuh sopan santunnya dia dari penilaian orang ini dari pandangan orang wa lasara mahallan lisuhriyati wal intiqadi min al jami maka ini adalah posisinya dia apa akan menjadi apa menjadi suhriya jadi efeknya itu menjadi apa kredibilitasnya turun jadi kredibilitasnya turun enggak ya jadi itu bukan masalah yang ini mas masalah yang istilahnya suatu yang kemudian tercela gitu enggak jadi nasara mahalan lisuhriyati wal intiqadi minan jami ini sebagai bahan olokan ejekan dari seluruh manusia saat itu orang-orang jadi omongan misalnya apakah kemudian ada orang yang kemudian misalnya orang ngajarin Quran ngajarin hadis dan sebagainya kemudian makan di Lamongan saya kira gimana? Apakah kemudian itu jadi bahan ejekan? Bahan olok-olok? Enggak mas. Beda. Itu tidak menurunkan muro'ah. Ya. Yang menurunkan muro'ah adalah ketika orang yang menjalan Al-Quran dan hadis itu apa? Jalan di tempat yang misalnya apa? Bukan. Klub-klub malam. Potik dan na'udzubillah min dzalik. Itu jelas. Hatta ada orang yang mengatakan bahwasanya di tempat-tempat seperti ini tidak ada yang mendakwahkan kecuali saya. Allahu musta'an. Naudzubillah itu. Orang yang mengatakan seperti itu bisa jatuh pada sombong. Meskipun dia niatnya baik dan seterusnya. Gak bisa itu mas. Nabi SAW saat itu dan para sahabat ataupun salafus soleh generasi terdahulu itu tetap ada kawasan-kawasan yang di situ mesti ada banyak maksiatnya. Dan tidak dikatakan bahwasanya mereka itu sengaja dakwah di situ karena yang lainnya enggak mau dakwah di situ. Itu moyoworo. Jadi dia itu kalau melakukan seperti itu makan di hadapan orang di pasar, ya karena di pasar itu bukan tempat orang makan, orang jualan mas. Ya jalannya itu sambil makan dia jalan, itu mesti jadi bahan cemoohan, ya, olok-olok, kredibilitasnya turun. Dan itu dilakukan menjadi ironis, jadi ironi dan tempat kritikan. Amma idza kharaja rajulun 'inda babihi wa ma'ahu ibriqus syai wal qahwati likai yashrabahu Syekh menjelaskan yang lainnya. Ibriku syai al-qahwati likai yashrabahu indal bab fahal yu'addu hadha min khawarimil muraati amla. Ini Syekh menjelaskan dengan tafsir tentang tadi, contoh tadi. Bahwasanya jadi amma idza kharaja rajulun, ketika ada orang yang laki-laki yang keluar, rajulun inda babihi, dari babnya, dari pintunya keluar, wa ma hu ibriku syai, dia itu punya tempat yang teko teh dan kohwah dan kopi, dikai yashrabahu indal bab, ketika dia itu minumnya di hadapan atau di dekat pintunya dia, pintu rumahnya dia. Fahal yu'addu hadha min khawarimul muru'ah amla, apakah ini dianggap sebagai yang menjatuhkan muru'ahnya atau tidak? Naqulu inna hadha fi tafsil, ini kita katakan, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan ini ada tafsilnya, ada perinciannya. Ada apa? Perinciannya. Karena yang dijelaskan oleh Syekh sifatnya umum, harus dirinci. Saya menjelaskan. Fa in kanatil 'adatu jarat bi mithli dzalika fala yu'addu min khawarimul muru'ah. Kalau di kaitannya adatnya, kebiasaan dia itu seperti itu, maka itu tidak dianggap sebagai yang menjatuhkan muru'ahnya, menjadikan adab sopan satunya jelek, enggak. Paham gak? Sampai. Karena kebiasaan dia memang apa? Minum di teras. Karena hadza huwa urifan nas wa urfun nas, karena yang demikian ini adalah urfun nas, adat, kebiasaan, uruf orang, kebiasaan orang. Wa huwa syai'un ma'lufun indahum, ini sesuatu yang bisa dimaklumi, bisa dimengerti menurut orang. Kama yaf'aluhu ba'du kibari sin indana al'an, bagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang tua, orang-orang yang sudah sepuh di antara kita sekarang ini. Wa dhalika idza kana awalun nahari, ketika itu di awal siang, ya. Akhraja bisatan lahu inda babihi, itu keluarkan apa saja yang pilih, ya, artinya ya mau makan di situ, itu inda babihi, itu di depan pintu rumahnya. Wa ma hu syai wal qahwa, ya, bersama itu dia itu apa, ada teh dan kopinya. Kemudian apa, wajala yashrabu amaman nas, dan dia menjadikan dia itu minum di hadapan orang-orang lain. Ya, waman marra bihim qalulah, dan bagi orang yang melewati di hadapan dia, dia mengatakan apa, ya, man marra bihim qalu lah, mereka berkata kepadanya apa, tafaddal, silakan, ya, silakan. Wa hadza la ba'sa bihi, maka ini tidak mengapa. Demikian, di anna min adatin nas fi'lahu, karena ini kebiasaan orang itu adalah dengan perbuatan tersebut. Orang sudah terbiasa bahwa orang itu memang kebiasaan kalau di awal siang dia pergi ke di hadapan apa, misalnya di teras dia, dan duduk dengan teh dan kopinya, Dan orang yang lewat, ayo ayo sini bareng. Nah, bukan yang kurangi adab sopan santun. Nah, sekarang yang kedua, tafsir yang kedua. Amma idza ata bihadzal fi'li, kecuali kalau dia itu membawa perbuatan ini ala ghairi hadzal wajhi, kalau dia itu membawa perbuatan ini ala ghairi hadzal wajh, yang bukan pada sudut pandang yang seperti ini, artinya bukan kebiasaan orang. Wa kana an-nasu yantaqiduna ala fi'lihi hada, dan orang itu biasa berolok-olok atas perbuatannya dia ini. Wasara min ma'aibir rajul, maka dia itu termasuk ma'aibir rajul, sifatnya olok-olok, sifatnya orang menganggap dia itu. Istahjana an-nasu hadzal fi'la, dan orang pun ini jadi kurang nyaman, istilahnya menganggap itu tidak pantas perbuatan tersebut. Qara hadzal fi'l minal khawaril muru'ah, inilah yang menjatuhkan muru'ahnya dia. Itu yang menjatuhkan muru'ahnya dia. Jadi kalau misalnya orang itu ini banyak aib seperti tadi, maka tahjanan nasu hadzal fi'l, maka orang pun mulai apa? Ini istahjana, cemooh. Orang itu mencemooh perbuatan ini. Perbuatan apa? Perbuatan tadi. Karena itu bukan kebiasaan dia. Gaya doang wih, gayane ngoteh, ngokopi. Pelit, orang yang pelit. Kosok nyurutupnya. Ada kopi, yang nyurutupnya kayak gitu. Suaranya, seruput, seruput, seruput, seruput, seruput. Yo ngombe, ngombe. Kopi, kopi, kopi. Tapi ya gak nawarin orang. Tepi gitu. Depora gitu kan, atau kurang satu on. Qara hadzal, ini perbuatan ini ya, qara hadzal fi'lu min khawarimil muru'ati, maka ini perbuatan ini termasuk yang kemudian kurangi muru'ahnya dia. Waqad yakhtalifu al-ulama fi ta'dilin. Ta'dili rajulin ma'iyanin. Maka ulama itu berselisih pendapat tentang ta'dili rajulin ma'iyanin, tentang anggapan seseorang itu ta'dilnya gimana, adilnya gimana. Wa hadhihi taqa'u katsiran, dan ini sering terjadi. Ini sering terjadi. Ya. Undur misalan at-tahdzib. Au tahdzib at-tahdzib Ibnu Hajar. Ya. Contohnya misalnya lihat di kitab at-tahdzib. Taqribut tahdzib atau juga tahdzib at-tahdzib. Tahdzibul kamal, tahdzib taqribut tahdzib, dan kitab tahdzib itu kaitan dengan jarah. Nilaian. Nilaian orang perawi. Tahdibut Tahdib Ibni Hajar. Au ya. Au dari sebutannya Tahdib. Au dari Tahdibut Tahdib Ibni Hajar au khairihi. Atau yang lainnya. Kalau misalnya tadi wahada wahadi taqa'u katsiran, undur masalan at-tahdib au undur di sini masalan ila at-tahdib au tahdib at-tahdib li Ibn Hajar. Kalau misalnya jadi in satu dengan Masalan tahdib, contohnya ini tahdib au tahdib at-tahdib Ibn Hajar au ghairahu, tajidu anna as-shakhs al-wahida yakhtalifu fihi al-fad, yakhtalifu fihi al-fad fayakulu ahadul huffadhi hadha rajulun la ba'sa bihi. Sini paragraf ini antum harus fahami, ini adalah ulama berbeda pendapat. Kayak misalnya sekarang ini, sebelum ana menjelaskan ini, ana pahamkan dulu maksud dari paragraf ini. Misalnya kita berbicara tentang misalnya Mas Didi misalnya Abu Farah tanya, "Kamu kenal Mas Didi enggak?" "Kenal. Orangnya gini-gini-gini." "Oh iya." Yang lainnya tanya, "Kamu tanya, kenal Mas Didi enggak?" "Oh iya." Antara penilaiannya Abu Farah dan tentang Mas Didi sama. Tergantung mana yang lebih dekat, paham. Ini juga sama ketika seorang ulama hadis menjelaskan tentang kondisi perawi hadis. Sering terjadi. Contohnya adalah kitab At-Tahdib atau Tahdibut Tahdib Ibn Hajar atau ghairahu atau yang selainnya. Maka terdapati anna shakhsal wahida yakhtalifu fil huffat. Satu orang saja itu orang-orang yang para pemberi penilaian terhadap perawi hadis berbeda-beda. Penilaiannya beda-beda. Fayaqulu ahadul huffat, maka dikatakan seorang dari orang yang banyak hafalan hadisnya mengatakan apa? Hadzal rajulun la ba'sa bihi. Ini orang tidak mengapa. La ba'sa bihi. Fayaqulu ghairuhu wa thiqatun. Yang lainnya mengatakan siqatun, terpercaya. Wa yaqulu akhar, dan mengatakan yang lainnya apa? Di sini tanya idrib ala hadisihi. Ala hadisi laisa bi syai'in. Idrib ala hadisi laisa bi syai'in. Itu apa? Dianggap permisalan terhadap hadisnya itu laisa bi syai'in. Ini tidak ada apa-apanya. Laisa bi syai'in. Tidak ada apa-apanya. Artinya apa? Jangan dianggaplah orang itu. Faedah. Kalau faedah ikhtalafu famada na'mal. Kalau para ahli hadis tadi itu berselisih pendapat, lalu bagaimana kita harus beramal? Jadi, pilihan kita gimana? Apa yang harus kita lakukan? Naqulu, kita katakan ida ikhtalafal ulama bimithli hadil mas'alati wa ghairiha, maka kalau jikalau ulama itu berbeda pendapat tentang permisalan seperti ini atau yang selainnya, fa innana na'khud bima huwa arjahu, maka innana kita na'khud, kita mengambil bima huwa arjahu, dengan apa yang lebih kuat arjah. Fa idza kana alladhi wasaqahu a'lamu bi hali shakhsin hali shakhsi min ghairihi fa innana na'khudhu bi qawlihi li'annahu a'lamu bi halihi min ghairihi. Jadi kalau misalnya fa idza kana alladhi wasaqahu, kalau orang yang menganggap dia itu thiqah, terpercaya, itu a'lamu bi hali shakhsi, dia lebih memahami, mengetahui tentang kondisi seseorang, seorang yang dinilai itu, min ghairihi, dari orang lain, fa innana na'khudu, maka kita akan apa? Ambil, biqaulihi, dan perkataan dia. Paham saya di sini? Li'annahu a'lamu bihadihi min ghairihi, karena dia lebih faham tentang kondisi orang yang dinilai, daripada orang lain. Paham sini? Paham? Sama-sama beliau enggak? Hah? Tanya antum beliau bahas tentang masjid kira-kira dekat sini. Setiap hari ketemu masjid atau misalnya Ibnu sama Imam sama Yan, hariku, belum kenal sama Ustadz kapan? Orang paham, orang kan paham, difaham tentang anak siapa. Contoh saja, contoh ya, bukan pakainya. Nah, orang yang lebih faham terhadap orang yang dinilai itu yang kita ambil. Paham sampai di sini? Kayak misalnya bagaimana orang itu lebih menganggap perkataannya Imam Bukhari atau Imam Ibnu Hibban dalam satu rawi misalnya. Yang enggak mungkin ngambil katanya Ibnu Hibban. Pasti ngambilnya perkataannya Bukhari. Atau lebih kuat. Paham? Ini contoh saja. Walihada la nara ahadan ya'lamu ala saksi illa man kana bainahu wa bainahu umulazama. Kita disebutkan di sini. Walihada la nara, ya, karena itu kita tidak melihat orang pun ya'lamu ala saksi, mengetahui tentang kondisi seseorang illa kecuali mengkana bainahu wa bainahu, kecuali di antara dia orang tersebut dan orang yang nilai tersebut apa, ada mulazamatan, ada nantiasa apa, dekat mas, dekat. Kayak misalnya apa, antum itu belajarnya mulazamah, berarti antum itu belajarnya senantiasa menyertai guru antum. Fa idza alimna anna hadha ar-rajula mulazimun lahu wa wasafahu bil adalati, kulna huwa a'lamu min ghairihi فَنَأْخُدُ بِقَوْدِهِ. Ini contohnya adalah فَإِذَا عَلِمْنَا, kalau kita mengetahui أَنَّ هَذَا الرَّجُلُ, ya, أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ مُلَازِمٌ لَهُ, bahwasannya orang ini dia itu مُلَازِمٌ لَهُ, dia itu senantiasa apa? Dekat dengan dia, dimanapun dia ada, dia ada. Ya, kayak misalnya misalnya yang sudah meninggal sekarang, Albani dengan Ali Hasan misalnya. Atau yang memang itu lama-lama mana sudah terkenal mulazimun, dia itu senantiasa menyertai saya. Ini beda. Ya, misalnya Syekh Utsaimin pada Syekh Sa'di, lazimun, senantiasa menyertai. Maka disebut situ apa? Orang itu sudah faham bahwasanya orang itu lebih faham daripada yang lainnya. Wasafahu bil adalati, dan ya mensifati dia dengan adalah. Dengan adalah, adalah apa tadi? Istiqomatuddin wal muro'ah. Agamanya istiqomah dan adab sopan santunnya juga benar. Qulna huwa a'lamu min ghairihi fa na'khudhu biqawlihi. Kita katakan dia itu lebih faham daripada orang lain, maka kita ambil perkataan dia. Paham di sini? Nah, kita ambil perkataan dia. Kadama idza dha'afa ahaduhum rajulan wa kana mulaziman lahu wa huwa a'rafu bihalihi min ghairihi fa inna na'khudhu biqawlihi. Itu juga idza dha'afa ahaduhum, kalau seorang dari mereka itu mendhaifkan seseorang, wa kana mulaziman lahu, dan dia itu orang yang memang sebagaimana tadi dikenal dekat dengan orang yang dinilai tersebut, wa huwa a'rafu bihalihi, yaitu yang paling faham, paling tahu tentang kondisinya dia, min ghairihi, dari orang lain. Fa innana na'khudhu biqawlihi, maka kita mengambil dari perkataannya. Fal muhim, maka yang penting di sini, annahu idza ikhtalafa huffadul haditsi, kalau berselisih para huffadul hadits, para ahli hadits, fi ta'dili rajulin, dalam ta'dil rajul, apakah ini orang ini adil atau tidak, ya, au ya tajrihihi, ya, atau dalam menjarah, memberikan kritikan, maka disebutkan di sini apa, wa kana ahaduhuma aqraba, wa kana ahaduhuma aqraba ila ma'rifatil mawsufi min al-akhar, fa innana na'khudhu biqawli man huwa aqrabu ilayhi wa a'lamu bihalihi min ghairihi. Maka ya, dan orang di antara keduanya itu jauh lebih dekat dalam mengetahui apa yang disifati daripada yang lainnya, maka fa innana na'khudhu, maka kita ambil biqawli man huwa aqrabu ilayhi, mengambil perkataan yang paling dekat dengannya. Banding apa? Orang yang paling dekat dengannya. Wa a'lamu biharihi, dan yang lebih faham, ditahu tentang kondisinya, min ghairihi, dari yang lainnya. Paham sama sih? Kayak misalnya, gak usah jauh-jauh. Misalnya, seorang anak dengan bapaknya. Anak dan bapaknya dekat. Dan anak dan ibunya pun dekat. Tapi kemudian, apakah kemudian orang lain, ya orang lain datang dari jauh mengatakan, saya kenal fulan, saya kenal fulan, saya kenal fulan, saya kenal fulan. Kemudian anaknya, anak orang tersebut mengatakan, saya lebih kenal orang tua saya daripada jenengan. Daripada Anda, datang dari jauh. Meskipun Anda itu teman kecilnya bapak saya, tapi saya lebih faham tentang bapak saya daripada jenengan. Paham saya di sini? Paham ya? Walaupun ngaku di teman kecilnya bapak. Tapi saya lebih paham dari bapak saya. Ini juga termasuk contoh yang seperti yang diambil yang paling paham. Amma ya, sedangkan in tasawal amrani, tasawal amrani di anna di anna kana kul wahidin minhuma ba'idan an dhalika as-shakhsi, ba'idan an dhalika as-shakhsi aw jahilna al-amr fi dhalika, faqad talaf al-ulama hal na'khudhu ta'dili aw na'khudhu bi tajrih. Kalau kondisinya dua perkara tadi itu sama-sama imbang, itu maksudnya Pak, setiap masing-masing dari yang mengatakan kenal tersebut itu ba'id dan andalika saks, itu sama-sama itu jauh ya, bagaimana jenengan menurutnya? Wah, saya tinggalnya 1 kilometer dari dia. Tanya lagi yang lainnya, wah saya juga tinggalnya 1 kilometer dari dia. Tanya A, dia mengatakan saya tinggalnya 1 kilometer dari dan. Kemudian yang B ditanya juga jawabannya sama, saya juga tinggalnya 1 kilometer dari ya. Atau perkara itu kita tidak mengetahuinya. Oh, jahil dan amal dalika. Maka kalau demikian maka apa, para ulama sisim dapat. Hal na'khudhu bi ta'dil, apakah kita itu mengambil ta'dilnya? Mengambil ta'dilnya au na'khudhu bi tajrih, atau kita mengambil dari jarahnya, kritikannya. Ta'dil itu apresiasi. Sedangkan tajrih di sini kritikan. Paham ya? Maka disebutkan di sini bina'an ala annahu, ala annahu halil aslu sani al-adalah, halil aslu fil insani al-adalatu au awil aslu fihi adamul adalati, faman qala innal asla al-adalah, innal asla al-adalatu, maka kan akhoda bil adalati, faman qala innal asla asla adamul adalati akhoda bil jarhi waradda riwayatahu. Ini ada penjelasan. Menurut yang demikian, maka tafsirnya tadi, ini apakah ada orang yang binaan ala annahu berdasarkan bahwasannya secara asalnya, secara aslinya, apakah orang itu dianggap dari asal orang itu adalah adalah, atau asal orang tersebut adamul adalah, tidak ada adalah. Maka barang siapa yang dia berpendapat bahwasanya asalnya orang itu adalah adalah, adalah keadilan, artinya apa? Taqamatuddin wal muro'ah, agamanya baik dan sopan santunnya baik, maka akhadha bil adalati, maka dia pun akan mengambil adalahnya tentang baiknya agama dan komahnya dia, ro'ahnya dia. Waman qala, dan barang siapa berdapat bahwasanya secara hukum asal aslinya adalah adamul adalah, orang itu tidak dihukumi dari awal, dia enggak punya adalah. Bayi cenger, dia enggak adalah. Kalau yang tadi itu bayi cenger, dia adalah. Maka disebutkan di sini akhadha bil jarhi, maka ya, yang dia ambil itu apa? Jarh, kritikan. Waradda riwayatahu, dan menolak riwayatannya. Wafassala ba'duhum faqal, dan sebagian mereka ada yang memberikan uraian detailnya. Uraian detailnya, mereka mengatakan apa? Yukbalu minhuma makana ya mufassaran. Di antara diterima keduanya, di antara keduanya itu diterima, kalau fassaran bisa ditafsirkan. Wal mufassaru mithlu an yakula muaddilu alladhi wassafahu bil adalati. Fassar di sini, fassar di sini adalah contohnya adalah an yakula, orang itu mengatakan apa, al muaddilu, orang yang dianggap adil, alladhi wassafahu bil adalah, yang dia itu mensifati dengan adalah, sifati dengan agamanya baik dan istiqomah agama. Huwa adlun, dia itu adl, dia itu adlun. Wa ma dzukira fihi minal jarhi faqad taba minhu, dan apa yang disebutkan padanya minal jarhi faqad taba minhu, di jarh dari kritikan, maka faqad taba minhu, maka dia itu tobat dari. Itu lo contohnya an yujraha bi annahu yashrabul khamra, dia itu dijarah, dikritik karena dia itu minum khamr. Fa yaqulu alladhi wasafahu bil adalati, maka orang yang mensifati dia dengan adalah, orang yang mensifati dia dengan adalah, faqulul ladzi wasafahu bil adalah, orang yang mensifatinya dengan adalah, wa adlun wa ma dzukira anhu min syurbil khamri faqad taba minhu, yaitu adil, dan apa yang disebutkan tentangnya, tentang orang tadi, bahwasanya dia itu meminum khamr, ya, dia itu orang tadi sudah tobat dari minum khamrnya. Idan nuqaddimul mufassar, maka kita mengedepankan mufassar. Mufassar itu apa? Tadi tambangkan sudah ditafsirkan secara detail bahwasanya ada orang melakukan ini, sesuatu yang jelek, tapi dikatakan apa? Dia itu sudah tobat kok. Dia sudah tobat. Maka katakan apa? Dia kembali lagi kepada keadilannya. Li'annahu ma'ahu ziyadatu ilmin, maka karena padanya dia itu ada tambahan ilmu. Faqad alima annahu majruhun bil awal, jadi ketahui bahwasanya awalnya dia majruh, dijarah, dikritik, kritik dia. Kemudian apa? Tsumma zala anhu ma yaqtadil jarh, ma yaqtadil jarh, kemudian hilang yang menjadi konsekuensi jarahnya itu hilang. Kalau dia dikritik harusnya dia apa? Ditolak toh. Hadisnya ditolak. Tapi karena kebiasaan dia itu sudah tidak minum khamr lagi, dia tobat, tak diterima. Itu dulu mas. Orang yang dulu dan sekarang berarti dia lebih faham. Tapi kalau dia taunya hanya yang minuman keras, berarti dia taunya dulu. Sekarang dia enggak tahu. Maka depankan penilaian yang apa, Mas? Siapapun yang melihat yang kecil itu, nah, kita sayang sama dia tanpa ragu-ragu. Setuju ya? Persetujuanmu KPU. Semoga ya fokus tuh. Sepakatanmu. Nah, lagi melihat bio seperti ini kill. Paham ya? Nah, nanti insyaallah kita lanjutkan kan yang akan pas 1 jam. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Semoga Allah Azza Jalla menjadikan kita nantiasa bisa istiqamah dalam menuntut ilmu syar'i, dan semoga Allah Azza Jalla segera mengangkat pandemi ini dari kaum muslimin, dan kita diberikan kesehatan, jagaan dari pandemi ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.